بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه على الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وقد مر معنا في معنا الآية في أن هذا هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض عليهم، أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فرض لازم واجب متعين، أمر متحتم على كل مسلم ومسلمة، ولا سعادة ولا نجاة من النار ولا فوز برضى الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق هذا الأصل. ولهذا قال الله تعالى في الآية التي تلي آية الكرسي، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالتوحيد وبالدين الحق. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذان فرضان متحتمان. افترض الله على العباد أن يكفروا بالطاغوت وأن يؤمنوا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang landasan Islam yang ketiga. Dan ini adalah akhir dari kitab beliau. Beliau mengatakan: waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal-iman billah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas pada kajian sebelumnya tentang ayat yang menjadi inti dari dakwah para rasul salawatullahi wasalamu alaih, yaitu ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, bahwa kami benar-benar telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul yang mengatakan kepada mereka, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Dan di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Sama dengan ayat yang tadi. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan iftarada alaihim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka. Maksudnya bahwa perkara ini, yaitu kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah. Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan dari neraka, dan tidak mungkin seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mewujudkan pokok ini, Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah ayat kursi menyebutkan فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Maksud dari tali yang kuat di sini adalah tauhid dan agama yang hak. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, dua hal ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. وهذا معاشر المستمعين يسوقنا إلى سؤال ألا وهو ما هو الكفر بالطاغوت وما هو الإيمان بالله. قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في بعض رسائله قال صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر بأهلها وتعاديهم، هذه صفة الكفر بالطاغوت. قال رحمه الله ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها له وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم نقل المصنف رحمه الله نقلا مفيدا في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، والنقل من كتابه إعلام الموقعين نقل عنه أنه قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الطاغوت، والكلمة في أصلها مشتقة من الطغيان وهو تجاوز الحد، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوق من مخلوقات الله فجعله معبودا مع الله، يصرف له العبادة من دعاء أو رجاء أو ذبح أو غير ذلك. فكل من تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أي في معاصي الله أو فيما حرم الله، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم في أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت قال فهي لا تخرج عن هذه الثلاث. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang telah lalu mengantarkan kita kepada pertanyaan. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan taghut? Dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam sebagian risalahnya mengatakan sifatul kufri bittaghut, bentuk kufur kepada taghut, an ta'taqida butlana ibadati ghairillah, yaitu dengan meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah, wa tatrukuha, dan dengan engkau meninggalkan ibadah kepada selain Allah, wa tubghiduha, begitu pula dengan membenci peribadatan kepada selain Allah, wa takfur ahlaha wa tu'adihim, begitu pula dengan mengingkari orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah dan memusuhi mereka. Inilah bentuk dari kufur kepada taghut. Beliau mengatakan lagi wa ma'na al-iman billah, sedangkan makna iman kepada Allah an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'budu wahdahu duna man siwah, yaitu dengan engkau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang berhak disembah satu-satunya, wa tukhallis jami'a anwa'il ibadah kulliha lahu, wa tukhlis yaitu mengikhlaskan, memurnikan semua bentuk ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, wa tanfiha an kulli ma'budin siwah, dan menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwalihim. Dan dengan engkau mencintai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membela mereka. Wa tubghidha ahlal syirki wa tu'adihim. Dan dengan engkau membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan dan memusuhi mereka. Inilah makna kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam kitabnya yang lain. Kemudian di dalam kitab ini muallif rahimahullah menukil perkataan yang sangat bermanfaat, yang sangat berharga dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yaitu dari kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan oleh seseorang. Sesuatu yang diperlakukan secara berlebih-lebihan oleh seseorang. Baik itu berupa sesuatu yang diibadai, atau seorang yang diikuti, atau seorang yang ditaati. Inilah makna taghut yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan oleh seseorang, baik itu berupa sesuatu yang diibadai, atau seorang yang diikuti, atau seorang yang ditaati. Kata taghut itu berasal dari kata tughyan. Tughyan artinya adalah perbuatan yang berlebihan. Tughyan artinya adalah perbuatan yang berlebihan. Dan taghut adalah sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan oleh seorang hamba, baik itu berupa sesembahan atau tokoh yang diikuti atau pemimpin yang ditaati. Min ma'budin. Kata-kata min ma'budin, baik itu berupa sesuatu yang diibadai, maksudnya adalah segala sesuatu yang diperlakukan seseorang secara berlebihan berupa sesuatu yang diibadai. Tentunya ini merupakan ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'bud maksudnya di sini adalah makhluk Allah yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebihan dengan mengibadahinya. Misalnya, apabila seseorang mengalihkan atau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan berdoa meminta kepadanya, atau dengan mengharapkan sesuatu darinya, atau dengan menyembelih sembelihan untuknya, atau bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Segala sesuatu yang diperlakukan oleh seseorang dengan berlebihan, melebihi kapasitasnya, baik itu diibadai atau diikuti atau ditaati, semuanya masuk dalam taghut, dalam pengertian dari taghut. Misalnya, apabila taghut tersebut berupa seseorang yang diikuti, seorang tokoh yang diikuti, misalnya mengikuti dia dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, mengikuti dia dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi, apabila taghut tersebut berupa pemimpin yang diikuti, yaitu misalnya dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim ini mencakup itu semuanya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan, apabila engkau renungi takrif dari tagut ini, maka di dunia ini tidak ada tagut yang keluar dari takrif ini. Qala Syekh rahimahullah, wa at-tawaghit katsirun wa ru'usuhum khamsah. Iblis la'anahullah. أي أول هذه الطواغيت وأشرهم وأعتاهم وأكثرهم طغيانا إبليس لعنه الله، فهو أشد الطواغيت لأنه الداعية الأول للشرك ولعبادة غير الله. Dan مؤلف رحمه الله mengatakan bahwa طاغوت itu sangat banyak sekali. طاغوت sangat banyak sekali. Dan مؤلف mengatakan kepala mereka ada lima. Yang paling tinggi dari mereka adalah ada lima. Yang pertama adalah iblis, la'anahullah. Iblis merupakan tagut yang paling tinggi keburukannya dan paling banyak tindakannya melampaui batas. Iblis la'natullahi alaih merupakan tagut yang paling parah, karena dia merupakan makhluk Allah yang mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan dan beribadah kepada selain Allah. Dia adalah makhluk pertama yang mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan dan melakukan peribadatan kepada selain Allah. Makanya dia menjadi tagut yang paling kakap. الثاني ومن عبد وهو راض. من عبد بالدعاء والذبح والنذر والرجاء وغير ذلك وهو راض. أما من يعبد وهو ليس راض لا يكون طاغوتا وعبادته طغيان ممن عبد غير الله لأنه تجاوز للحد. Kemudian tagut yang kedua adalah orang yang diibadahi dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Orang yang disembah dan dia rela dengan tindakan orang lain menyembah dia. Misalnya, orang yang diibadahi dengan ibadah doa, atau dengan ibadah menyembelih, atau dengan ibadah nazar untuknya, atau dengan ibadah berharap kepadanya. Dan dia ridha terhadap bentuk-bentuk ibadah yang dipersembahkan kepadanya. Ini adalah tagut. Adapun orang yang diibadahi, orang yang dipersembahkan ibadah kepadanya, dan dia tidak ridha, dia tidak rela dengan peribadatan tersebut, maka dia bukanlah tagut. Memang tindakan beribadah kepadanya merupakan tindakan yang melampaui batas, karena menyembah selain Allah adalah tindakan yang melampaui batas. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه أيضا هذا طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه حتى وإن لم يعبده ولا واحد من الناس فهو طاغوت، طالما أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويريد منهم أن يعبدوا أو يصرفوا له شيء من العبادة أو يعطوا شيء من حقوق الله أو خصائص، فهذا طاغوت. Kemudian yang ketiga, طاغوت yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini juga طاغوت. Barang siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya walaupun belum disembah, walaupun tidak ada seorang pun yang mau menyembahnya, maka dia dikatakan sebagai tagut selama dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan dia ingin manusia beribadah atau menyembah dirinya. maka dia termasuk dalam kategori taghut. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ايضا فهو من الطواغيت مثل السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين والرمانين ويزعمون القراءة في الكف الى اخره كل من ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله فعلم الغيب امر اختص الله سبحانه به فمن ادعى ذلك لنفسه فهو من الطواغيت لان هذا من تجاوز العبد للحد فعلم الغيب لله فإذا ادعاه أحد من الناس لنفسه يكون بذلك طاغوتا. Kemudian yang keempat, taghut yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Maka ini merupakan atau masuk dalam kategori taghut. Contohnya seperti tukang sihir atau dukun atau ahli bintang perbintangan yang dipakai untuk meramal. Begitu pula para peramal walaupun dengan tanpa ilmu bintang. Begitu pula orang yang mengaku bisa mengetahui nasib seseorang dengan membaca garis tangan. Dan setiap orang yang mengaku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, mereka adalah taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Maka pengetahuan tentang sesuatu yang gaib merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka ini merupakan tindakan yang melampaui batas. Sehingga orang yang melakukan tindakan yang melampaui batas ini bisa disebut sebagai taghut. Al-khamis man hakam bighair ma anzalallah, ay taraka ahkam Allah wa syara'ahu wa tanzilahu wa sanna fil nas ahkaman wa qawanin min wad' al-bashar. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, taghut yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang meninggalkan hukum Allah, meninggalkan syariatnya dan memberlakukan syariat selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai undang-undang, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang dirumuskan oleh manusia. Maka ini merupakan taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya melebihi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini. Lama dzakar rahimahullah hadhihi ar-ru'us al-khamsa lit-tawaghit dzakar rahimahullah dalil ala anna al-iman wat-tamassuk bid-din haqqan wa sidqan la yakun illa bil-kufr bit-taghut ma'a al-iman billahi subhanahu. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kemudian muallif rahimahullah setelah menjelaskan atau menyebutkan lima taghut yang paling tinggi tingkatannya, yang paling buruk beliau menjelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman dan berpegang teguh dengan agama yang hak itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengkufuri atau mengingkari tagut dengan disertai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena yang benar telah jelas dan sangat berbeda dengan yang salah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. وقوله سبحانه وتعالى استمسك بالعروة الوثقى أي أخذ وتعلق بالمعتصم الذي لا ينفصم لا انفصام لها, اعتصم بالمعتصم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك. وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلامة إلا بهذين الأمرين, الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Kata-kata berpegang teguh dengan tali yang kuat maksudnya adalah dia benar-benar telah memegang tali tersebut dan mengaitkan dirinya dengan tali tersebut, yang tali tersebut tidak akan putus karena kuatnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa tidaklah ada keselamatan atau keberuntungan bagi seseorang kecuali dengan dua hal ini, yaitu kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. ثم قال رحمه الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر أي الإسلام أي توحيد الله وتحقيق الشهادتين, شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فهذا هو رأس الأمر. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul Amri Islam, pokok dari perkara yang saya bawa adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak punuknya, puncak dari segala sesuatu, puncak dari perkara yang saya bawa ini adalah jihad di jalan Allah. Kata-kata pokok dari perkara yang saya bawa Islam maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan atau menerapkan syahadatain, yaitu persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah inti dari perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahu Allah ta'ala wa amuduhu as-salah, wa hadha fi bayan makanat as-salat min ad-din. وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجعلها بمكانة عالية من الدين، بحيث أنها للدين بمثابة العمود للخيمة. ومن معلوم أن العمود الذي تقوم عليه الخيمة إذا نزع سقطت ولم تقم لها قائمة، لا تقوم الخيمة إلا بعمودها. وهذا في دلالة على كفر تارك الصلاة، قد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Di sini terdapat penjelasan bahwa salat merupakan sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, dan salat termasuk rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain. Salat merupakan tiang bagi agama seseorang. Kalau kita memahami hal ini ya, bahwa salat merupakan tiang, kita akan ingat dengan kemah. Kalau kemah punya tiang, maka apabila tiangnya tidak ada, maka kemah tersebut akan runtuh. Kemah tersebut akan jatuh, tidak akan berdiri dengan baik. Dan di dalam hadis ini terdapat petunjuk akan kufurnya mereka yang meninggalkan salat, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain: al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan antara kami dan mereka yang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia benar-benar telah kufur. Wa qawluhu wa darwatu sanami al-jihad fi sabilillah, darwatu al-shay' a'la wa arfa'u shay'in fihi, wa summiya sanami al-ba'ir sanaman li-irtifa'ihi wa li-'ulwihi, wa li'annahu a'la shay' fi al-ba'ir wa arfa'uhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puncak dari punuknya adalah jihad di jalan Allah. Puncak zirwah, zirwatus syai' a'la. Kata-kata zirwah dalam bahasa Arab bermakna puncak. Sesuatu yang paling tinggi atau bagian yang paling tinggi dari sesuatu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan punuk unta. Sinamul ba'ir artinya adalah punuk unta. Punuk unta disebut sinam di dalam bahasa Arab karena itu merupakan sesuatu yang paling tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap jihad sebagai puncak punuk unta karena syariat jihad merupakan syariat yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam. Wa 'adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah darwat sanam al-islam li'anna al-jihad lahu fi ad-din al-makana al-'aliyya wal-manzila ar-rafi'a. والنصوص في فضل الجهاد ومكانته وعظيم ثوابه عند الله كثيرة في كتاب الله. والمراد بالجهاد أي الجهاد الشرعي المبني على أسس قويمة وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك مما يسميه بعض الناس جهادا، هذا ليس من الجهاد في شيء، وفاعله لا يؤجر بل يؤزر ولا يكون من المجاهدين، لأن الجهاد أمر شرعي جاء بيانه في الكتاب والسنة، فلا يفعل إلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه وسلاحه ويمضي قتلا وظلما وعدوانا بغير بينة ولا معتمد ولا مستند من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس فعله جهادا ولا هو أيضا من المجاهدين في سبيل الله. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jihad sebagai amalan yang paling tinggi di dalam syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa syariat jihad ini merupakan syariat yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Syariat jihad banyak fadilahnya, dan di sana banyak nas yang menjelaskan hal tersebut. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Namun para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud syariat jihad yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam nas-nas tersebut adalah jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat Islam, yang dibangun di atas pondasi-pondasi yang kuat, dibangun di atas kaedah-kaedah yang lurus, kaedah-kaedah yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun tindakan-tindakan sebagian kaum muslimin yang penuh dengan kezaliman, mereka menyerang orang-orang yang tidak bersalah, mereka bahkan memberontak kepada para penguasa yang mereka katakan sebagai jihad, maka ini bukanlah termasuk jihad sama sekali. Bahkan pelakunya mendapatkan dosa, dan mereka tidak bisa dikatakan sebagai mujahidin. Karena apa? Karena jihad adalah syariat. Jihad adalah ibadah yang disyariatkan, ibadah yang ada penjelasannya di dalam kitab dan sunnah. Maka syariat jihad ini tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan tuntunan Allah di dalam kitabnya dan tuntunan Nabi dalam hadis-hadisnya. Adapun tindakan sebagian orang yang membawa senjata, kemudian orang tersebut melakukan kezaliman-kezaliman dengan menyerang orang-orang yang tidak bersalah tanpa ada bukti sama sekali, tanpa ada sesuatu alasan yang dibenarkan baik dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah jihad sama sekali, dan pelakunya tidak bisa dikatakan sebagai mujahidin sama sekali. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الرسالة العظيمة المباركة وختم بقوله والله أعلم، ختم هذه النبذة الطيبة بقوله والله أعلم برد العلم إلى الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء علما، فرد العلم إلى عالمه، ثم ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدين عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يغفر لنا ولهم أجمعين، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesailah kajian kita untuk risalah atau karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang sangat baik ini dan diberkahi oleh Allah. Dan beliau menutup kitabnya dengan perkataan beliau, wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu, dan Allah lah yang lebih tahu. Penutupan mu'alif rahimahullah dengan perkataan dan Allah lah yang lebih tahu, ini merupakan sesuatu yang sangat baik, karena beliau mengembalikan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Maka muallif rahimahullah mengembalikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu muallif rahimahullah menutup risalahnya dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh berdoa untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb arsy-Nya yang agung dan dengan nama-namanya yang baik, yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada muallif, kepada Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dan ulama-ulama kaum muslimin yang lainnya, begitu pula para imam-imam kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat mereka di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita atau mempertemukan kita semuanya bersama orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, mengampuni para orang tua kita, mengampuni para masyayikh kita, para guru kita, dan mengampuni seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat, seluruh kaum mukminin dan seluruh kaum mukminat yang hidup dari mereka maupun yang sudah meninggal. Wa yatibu li معاشر المستمعين الكرام في خاتمة هذا الكتاب أن أشكر إخواني الكرام في إذاعة رجاء على إتاحة هذه الفرصة لهذه الدروس، وأن أشكركم معاشر المستمعين أجمعين على حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى لقاءاتنا القادمة في كتاب مبارك ونافع ويحتاج إليه كل مسلم لعظيم فائدته وكبير أهميته، ألا وهو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هو كتاب عظيم جدا في بيان الإيمان، تلك الشجرة العظيمة المباركة، كما قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد بنى كتابه على هذه الآية الكريمة ووضح الإيمان توضيحا نافعا جدا، فبدأ أولا بحد الإيمان وتفسيره، ثم ثانيا ببيان الأمور التي استمد منها الإيمان، ثم ثالثا في ثمرات الإيمان وفوائده على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. فهو كتاب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستفادة وحسن الانتفاع بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini menganggap baik untuk mengatakan di penghujung syarah saya untuk risalah ini, untuk berterima kasih kepada ikhwah-ikhwah sekalian di Radio Roja karena telah memberikan kesempatan kepada Syekh dalam memberikan ceramahnya, memberikan syarahnya untuk kitab ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kaum muslimin semuanya karena telah bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari Syekh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat pada apa yang didengarkan pada apa yang dibahas bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada penjelasan-penjelasan tersebut. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kitab yang sangat agung, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Kitab tersebut berjudul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Arti dari judul ini adalah penjelasan tentang pohon keimanan. Penjelasan tentang pohon iman. Kitab ini karangan Syekh Sa'di rahimahullah. Ini merupakan kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat agung, terutama dalam hal penjelasannya tentang keimanan. Dan beliau menulis kitab ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan untuk kalian dengan pohon yang baik, pohon yang kuat, akarnya sangat kuat menancap di bumi dan cabang-cabangnya sangat tinggi ke langit. Ini merupakan permisalan dari pohon iman. Maka Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini beliau pertama menjelaskan tentang takrif dari iman. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa saja yang bisa mendatangkan keimanan. Kemudian beliau dalam kitab ini juga menjelaskan tentang faedah-faedah atau manfaat dari keimanan tersebut. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fik. Dan ada beberapa waktu insyaallah untuk kita sampaikan pertanyaan kepada fadilatul syekh di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik. Ya fadilatul syekh, bagaimanakah menyikapi ketaatan kepada pemerintah terkait dengan pembahasan salah satu dari poin yang dibahas di buku ini, manakala kita melihat beberapa hal dari keputusan atau kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Barakallahu fikum. Liset al-qadiyah fi muwafaqat al-raghabat, innama al-qadiyah bi iltizam al-mar' وأدائه للحقوق الواجبة عليه والتي يسأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. فالأمر لا يتعلق برغبات المرء وإنما يتعلق بما دل عليه شرع الله، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Syekh menjawab bahwa yang menjadi masalah bukanlah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang harusnya kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Kita harus menyikapi pemerintah dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak kita menyikapi pemerintah ya. Maka perkaranya tidak berhubungan dengan sesuainya kebijakan tersebut dengan keinginan kita. Akan tetapi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, itulah yang harusnya kita perhatikan. Kita melakukan apapun yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita terhadap ketaatan kita kepada pemerintah. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikut dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, setelah kita mengenal sunnah yang mulia ini dan sebelumnya berkelimang dengan berbagai macam bentuk kebid'ahan, tahapan apa yang seyogyanya kami lakukan untuk mempertahankan keistiqomahan di atas sunnah ini? Jazakumullah khairan. بأن يثبتك الله على الحق والهدى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والأمر الثاني الاجتهاد في طلب العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجتهد الإنسان أن يجعل له نصيب يومي من هذا العلم. والأمر الثالث مرافقة من يعينون المرء على ذلك، فالمرء بإخوانه، سنشد عضدك بأخيك. وتجنب أيضا الوسائل أو الأسباب التي تبعد المرء عن الحق و عن الهدى. Syekh menjawab bahwa yang pertama agar kita istiqamah di dalam menapaki jalan sunnah, yang pertama adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebenaran dan petunjuk. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau panjatkan adalah doa: ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian yang kedua adalah dengan bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Tentunya ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami, dan keduanya dipahami dengan pemahaman generasi salaf. Dan yang ketiga adalah mencari teman atau memilih teman yang bisa membantunya untuk terus teguh di atas kebenaran dan petunjuk. Sebagaimana Nabi Musa di dalam Al-Quran disebutkan sanashuddu adudaka bi akhik, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan jalanmu dengan saudaramu, yaitu Nabi Harun. Intinya ini merupakan cara yang baik dalam tindakan kita, cara yang baik dalam kehidupan kita untuk teguh di atas sunnah. Begitu pula kita harus menjauhi wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran dan petunjuk. Inilah empat hal yang disebutkan oleh Syekh. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وهذا السؤال الأخير نرجع من فضيلتكم الاختتام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وإلى أن نلقاكم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu agama kita dengan tambahan yang baik. insyaallah kita ketemu pada kesempatan yang berikutnya. Nastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.